Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Setelah kita kemarin membahas atau setelah kita selesai membahas na'am permasalahan yang kedua yaitu penyebutan tentang makna Tauhid al-Uluhiyah. Naam, atau termasuk daripada pembahasan Tauhid al-Uluhiyah. Yang pertama adalah Tauhid ar-Rububiyah, kemudian yang kedua adalah Tauhid al-Uluhiyah, kemudian yang ketiga nanti adalah berkaitan masalah al-wala wal-bara. Bagaimana kita berlepas diri, bagaimana kita berloyalitas, kasih sayang, berteman, naam, kemudian juga bermuamalah dengan orang-orang yang selain di atas agama Islam. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana hukum asalnya dengan orang-orang kafir? Naam. Namun sebelum kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu permasalahan yang ketiga yang beliau sebutkan bahasanya wajib atas setiap orang muslim ataupun muslimah untuk mempelajari tiga permasalahan ini dan beramal dengannya. Yang pertama kemarin adalah apa? Beramal dengan tauhid ar-rububiyah, kemudian diiringi dan harus ada padanya yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Karena tidak cukup tauhid rububiyah saja. Tidak cukup dengan aku meyakini dengan tauhid rububiyah saja. Kenapa? Karena kalau sekedar meyakini tauhid rububiyah, Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang beri rezeki, Allah Ta'ala, aku yakin Allah Ta'ala itu yang memberi rezeki, aku yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, aku yakin Allah Ta'ala yang menciptakan, namun dalam keadaan seperti itu, dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik menyembah berhala, naam pepohonan, bebatuan, bulan, bintang, langit, dan semisalnya, itu tetap dinamakan kesyirikan. Sehingga tauhid rububiyah itu mustalziman mengharuskan apa? Tauhid al-uluhiyah. Mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Namun ketika seorang sudah berpegang teguh nah mengamalkan dengan tauhid uluhiyah, mengamalkan dengan tauhid al-uluhiyah, apa? Mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Sudah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Sehingga na'am kalau cuma sekedar tauhid rububiyah tidak cukup. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah sebagaimana yang akan sebutkan nanti Qawaidul Arba itu kitab yang setelah ini nanti bahwasanya mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufar Quraisy. Kenapa? Mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Namun bersama dengan itu Rasulullah masih memerangi mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka kufur, mereka syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Sehingga tauhid ar-rububiyah nah, sehingga tauhid apa? Ar-rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Nah, yang mana itulah inti ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan, menunggalkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Naam. Fa'budillah mukhlishal din, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah Allah taala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah taala itu agamanya. Dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sebelum kita masuki yang ketiga, kita sebutkan sebagai faedah makna daripada ibadah. Sudah terdengar bahkan banyak sekali nah para asatidzah atau bahkan para masyayikh menyebutkan bahwasanya makna ibadah yang paling bagus adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim nah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan bahwasanya al-ibadatu, ibadah itu adalah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-batinah wa dhahirah. Naam. Perhatikan ya, bahwasanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik itu berupa ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi semua perbuatan, semua ucapan yang nampak ataupun tersembunyi, yang itu merupakan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, maka itu adalah ibadah. Karena terkadang ya, kita jumpai dalam Al-Quran ataupun Sunnah, ya, terkadang kita melihat dalam Al-Quran ataupun Sunnah tidak menjumpai nas atau terang-terangan menyebutkan bahwasanya sebuah amalan itu ibadah. Seperti apa? Salat, zakat, gak ada lafaz as-salatu ibadatun, az-zakatu ibadatun, gak ada. Sholat itu adalah ibadah. Zakat itu adalah ibadah. Namun dengan cara apa kita menetapkan bahwasanya sholat dan zakat itu adalah ibadah? Nah, dengan lafaz lain. yang dikembalikan kepada definisi pengertian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nanti. Contohnya sekarang, di dalam Al-Quran ada lafaz wa aqimus shalah atau wa yuqimus shalah. Nah, dan mereka menegakkan salat atau wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Nah, tegakkanlah salat. Sekarang lafaz aqimus shalah, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, ini maknanya apa mana? Maknanya bahwasanya amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan apa? Wajibnya perbuatan untuk dilakukan. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala wajibkan, pasti Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itu adalah ibadah. Nah, itu adalah ibadah. Wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa'atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Atau dalam hadis soalnya mungkin, na'am, dalam hadis wa'atawuz zakah. Atau dalam ayat wa'atawuz zakah. Na'am, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan zakat. Kemudian juga apa? Allah Ta'ala memberikan pujian dan bahkan merintahkan untuk menunaikan zakat, ini menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala mencintai perbuatan tersebut. Sehingga perbuatan yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhai, itu adalah ibadah. Walaupun tidak disebutkan lafad ibadatun secara terang-terangan. Terkadang ada juga yang terang-terangan menyebutkan bahwasannya itu adalah ibadah. Contohnya apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana akan datang hadisnya nanti. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini nas langsung lafadnya, ya kan? Hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nah, hadisnya sahih ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, sehingga dengan ini kita ketahui bahwasanya pengertian ibadah itu yang lebih mencakup adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ngam, bahwasanya sebuah nama yang mencakup pada seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu semuanya adalah ibadah. Naam. Kemudian ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an, kita baca matannya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala as-salisatu, yang ketiga itu masalah wala' al-bara', anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu mawalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qaribin. Bahwasannya barang siapa yang mentaati Allah, bahwasannya barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah, la yajuzu lahu, maka tidak boleh bagi orang tersebut mawalatu man hadda Allah wa rasulahu, mencintai, berloyalitas, mencintai, kemudian senang, bangga terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa orang ini? Walau kana aqraba qaribin. Walaupun kerabat dekat sendiri. Selama kerabat dekat tersebut, keluarga kita, bapak, anak, adik, istri, saudara kita, saudari kita, semuanya selama dia itu menentang Allah dan Rasulnya, mencaci maki, menolak, menentang, dan semisalnya, maka tidak diperbolehkan bagi kita apa? Berloyalitas, senang, bangga, cinta dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka membenci, membuat permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak didapati kecuali orang-orang kafir. Kecuali orang-orang yang kafir, sehingga kita harus kepada orang kafir tidak boleh kita menanamkan rasa cinta. Asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bersama Rasulullah itu para sahabat, mereka asyiddaa'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Tidak lemah lembut, tidak kasih sayang, tidak cinta kepada mereka, kemudian sampai membenarkan agama mereka. Allahul musta'an. Kemudian apa? Ruhamaa'u bainahum. Namun di antara kaum muslimin, para sahabat di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, mereka ruhama, saling lemah lembut, saling mencintai. Itulah termasuk salah satu sifat, salah satu bentuk nam cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ketika mencintai Rasul, ketika kita mentaati Rasul, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berloyalitas, bangga, senang dengan orang-orang yang memusuhi atau mencaci maki Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat dekat kita sendiri. Wa dalilu qaulullah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallahu wa rasulahu, mereka saling mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. tidak akan mendapatkan. Kenapa? Dikarenakan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, nah mereka akan benci kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Nah, tidak akan mendapati. Sehingga kita ambil nah pendalilan atau ambil dalil ya, dari ayat ini bahwasannya ketika orang itu cinta, senang, bangga, nah berloyalitas dengan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya, berarti mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak beriman dengan apa? Tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapatkan sekelompok kaum. Tidak akan mendapatkan kaum yang apa? Yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai apa? Mencintai orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya. Berarti mafhumnya kalau seandainya mereka mencintai enam orang-orang yang musyrik Allah dan Rasulnya, berarti mereka tidak beriman dengan apa? Dengan Allah dan juga hari akhir. Wallahu Ta'ala alam shawab. Naam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.